Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaAllah kita sebagaimana disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa malam ini insyaAllah kita akan masuk ke pelajaran baru, darsun jadid, yakni ad-darsu tsalitsa wal isrun, pelajaran ke-23. Dan alhamdulillah pada malam ini kita cukup banyak kehadiran al-ikhwah, at-tullab. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah khair insyaallah. Ma'asyur al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa roja dimanapun antum berada, silakan antum buka ad-darsu tsalitsa wal isrun, pelajaran 23, al-mujallad al-thani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, safhah 154, halaman 154. Di sini ada al-hiwar, ada dialog yang terjadi antara at-tullab dengan al-mudarris. Sudah ketemu ikhwah di studio? Wajadtum? Wajadna. Indana huna hiwar baina al-mudarris wat-tullab. Di sini kita temukan ada dialog antara siapa dengan siapa ikhwan? Antara al-mudarris dengan at-tullab. Di sini ada Ja'far, kemudian ada Adnan, kemudian ada Umar, dan nanti di akhir ada Harun, ada Hashim, dan ada Amr. Ini sebagian daripada At-Tulab yang berdiskusi dengan Al-Mudarris. Al-Hiwar dimulai dari perkataan salah seorang siswa, Ahadut Tulab, ismuhu Ja'far, yaqul aina al-mudarrisuna la dakhala al-fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisina. Kita baca terlebih dahulu dialognya. Ana minta semua unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan. Ma mana unzuru ila al-kitab ya ikhwan? Lihatlah ke buku. Wastami'u jaydan, dengarkan dengan baik. Naam. Ja'far yaqul aina al-mudarrisuna la dakhala al-fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisina. Kemudian di sini ditimpali oleh Adnan, adhunnu annahum fi ijtima'in ara'aita al-mudarrisina al-jududa. Kemudian Ja'far berkata, aja'a mudarrisuna jududun? Adnan menjawab, na'am. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin. Ismuhul Husayn ibn al-Hasani. Ismuhul Husayn ibn al-Hasani. Kemudian di sini ada keterangan situasi, ada kalimat dalam kurung. Situasinya, yadkhulu ahadul mudarrisin al-jududi. Yadkhulu ahadul mudarrisin al-jududi. Al-mudarris, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. At-tullab yaqulun wa alaykumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadu. Ashkurukum ya ikhwanu. Kam taliban fi faslikum hadha? Fihi 30 taliban. Walakinnani ara 25 taliban faqat. Walakinnani ara 25 taliban faqat. Fa aina al-akharuna? Hum ghaibuna al-yawma. Ayya kitabin taqra'una? Naqra'u hadal kitaba. Ismuhu qisasun nabiyyin. Lihat halaman berikutnya, ikhwan. Liman huwa? Huwa li fadilati syaikhi Abil Hasan an-Nadawi. Huwa li fadilati syaikhi Abil Hasan an-Nadawi. Kam safhatan qara'tum fihi? Qara'na 53 safhatan. Al-kitabu fihi 90 safhatan. Qara'na minha 53 safhatan. Fabaqiya 37 safhatan. Ma ajmala hakibataka ya ustadu bika mishtaraitaha ishtaraituha bithamanina riyalan ana ishtaraitu mithlaha bisab'ina riyalan ana ishtaraitu hakibatan asghara minha bisittina riyalan. Naam ya ikhwah, intahayna min al-qira'ah. والآن المرحلة التالية القراءة والفهم. القراءة والفهم. Setelah kita baca, maka sekarang kita akan baca dan kemudian kita pahami sama-sama. Namun sebelum kita terjemahkan, berapa persen kira-kira antum paham dialognya, ikhwah? Kam nisbah? Anta ya maula, kam? Naam. 50%? 90. Subhanallah, Allahu Akbar, 90. Man yafham 100? 100%, man yafham? 100. Fi insyaAllah. La bas, alhamdulillah, 90 ada jayid, alhamdulillah, barakallahu fiqh ya maulana. Idhan anta tusa'iduna fi tarjamah. Kita minta bantuan ah maulana untuk menerjemahkan sebagian daripada dialognya. Siap, ikhwan semua? Siap bantu semua insyaAllah? Di sini kalau sebelum kita masuk ke terjemah, kalau antum perhatikan di sini banyak bentuk jamak mudzakkar salim. Ada jamak, ada bentuk plural yang namanya jamak jam'u mudzakkarin salimun. Nanti insyaallah nanti tidak lama lagi di latihan kedua akan kita bahas insyaallah, dan akan kita latih di latihan berikutnya. Wala'an Nabuna minal fahmi awalan. Sekarang kita pahami dulu. Thumma ba'd dhalika nadkhul fi tamarin. Kemudian kita masuk ke latihan setelah ini insyaAllah. Naam, nabda minal awal. Kita mulai dari awal. Na'ud ila safha 154. Kita kembali ke halaman 154. Bidayatul hiwar. Di sini dialognya dimulai oleh Ja'far. Aynal mudarrisuna. Hai ikhwan. Tarjimu. Aynal mudarrisuna? Di mana para guru? Naam. Aynal mudarrisun? Siapa yang bicara ini? Ja'far. Ja'far ahadut tullab. Ala sekadalik? La dakhalul fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisina. Kita terjemahkan sedikit demi sedikit. La dakhalul fusul. Mereka tidak masuk ke kelas. Mereka tidak masuk ke kelas. Wala hum fi ghurfatil mudarrisin. tidak juga berada di ruangan guru. Nah, dan tidak juga mereka di ruangan guru. Ruangan guru. Ini kondisinya dari sini, kondisinya kelas kosong. Ma yujad mudarris. Tidak ada gurunya. Fahim tum? Fahim. Maka ini salah satu siswa berkomentar, "Ainal mudarrisun?" Nah. Kemudian di sini dikomentari oleh Adnan, "Adunnu annahum fi ijtima'in." Ah, terjemah ya, ikhwan. Saya mengira bahwasanya mereka sedang rapat. Bahwasanya mereka di ijtima'. Apa makna ijtima'? Rapat. Dalam sedang ada rapat. Ijtima' di sini artinya perkumpulan. Dari segi bahasa, ijtima' dari kata kerja ijtama'a, yajtami'u, berkumpul. Ijtima' al-masdar. Maka di sini maknanya berkumpul untuk rapat. Nah, biasa hal yang dilakukan guru-guru biasanya di antaranya rapat. Kemudian Adnan bertanya, "Ara'aital mudarrisinal jududa?" Ara'aital mudarrisinal jududa? Ayo ikhwan. Apakah kamu melihat guru yang baru? Guru-guru yang baru. Al-mudarrisin jama', ala sekedalik. Balai, Ustaz. Nah. Maka Ja'far balik bertanya, "Aja'a mudarrisuna jududun?" Apakah telah datang guru yang baru? Guru-guru baru sudah datang? Apakah guru baru sudah datang? Kata Adnan, "Na'am." Ya. Ya. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Telah datang lima berapa? Guru yang baru. Naam, lima guru-guru yang baru-baru. Sepertinya ini sepertinya awal tahun sepertinya. Awal tahun ketika awal pertama kali masuk. Setelah liburan, tahun ajaran baru, ada beberapa guru baru. Ada berapa di sini kata Adnan ya, Khwan? Kam? Khamsatu mudarrisina jududin. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin. Nah, terjemah ya, Khwan. Saya melihat salah seorang dari mereka berada di perpustakaan. Qabla qalil, baru saja. Barusan. Naam, baru saja atau barusan. Naam. Ismuhu Al-Hasan Al-Husain ibn Al-Hasan. Naam. Namanya Husain bin Hasan. Naam, Al-Husain ibn Al-Hasan. Naam, sampai sini ila huna wadih, fahimtum? Wadih insyaAllah. InsyaAllah. Kemudian antum lihat di dalam kurung ini ada penjelasan situasi. Yadkhulu ahadul mudarrisinal jududi. Ini bukan perkataan siapa-siapa, ini penjelasan situasi yang sedang berjalan. Ah, terjemah ya, Khwan. Yadkhulu. Mana yadkhulu? Seorang guru-guru yang baru. Ahadul mudarrisin al judud. Guru-guru yang salah seorang guru-guru yang baru masuk. Naam, salah seorang guru yang baru masuk. Yadkhul masuk. Masuk ke mana maksudnya? Ke kelas. Maka dia mengucapkan, lihat, al-mudarrisu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah ya, Ikhwan. Mana assalamualaikum? Selamatan. Keselamatan atas kalian. Warahmatullah. Dan rahmat Allah. Dan rahmat Allah. Wabarakatuh. Dan barokah-barokahnya. Masya Allah. Sehingga ada berapa doa di sini yang disebutkan seorang muslim kepada saudaranya? Ada tiga. Yang pertama, doa agar diberikan keselamatan. Assalamualaikum. Dan tentu di sini keselamatan bukan hanya keselamatan dunia saja, tapi keselamatan dunia dan akhirat. Masya Allah. Warahmatullah. Mana warahmatullah? Rahmatullah. Dan rahmat Allah. Masya Allah. Ini yang kedua. Dan dulu pernah kita bahas makna rahmatullah. Kalau ada orang mendoakan kita, semoga Allah merahmatimu ya akhi. Ini bukan doa untuk orang yang sudah wafat saja, bukan. Tapi ini juga untuk doa untuk ahya kadzalik. Dan makna rahmat Allah kepada hambanya adalah sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin di syarah Thalathatul Usul. Beliau mengatakan, warahmatullah yakni semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Dan akan menjaga kamu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. So, ini doa yang luar biasa ya, Ikhwan. Kalau kita cukupkan satu saja sebenarnya sudah cukup kan? Assalamualaikum. Sudah cukup enggak? Assalamualaikum. Sudah cukup sebenarnya. Tapi bagaimana kalau ditambah warahmatullah lebih-lebih lagi? Lalu bagaimana kalau kita tambah dengan doa yang ketiga? Wa barakatuhu. Barakat di sini ini jamak. Jamak dari kata apa, ikhwan? Barakah. Dan al-barakah itu sendiri, mufradnya itu sendiri, maknanya adalah al-khairul kathir. Kebaikan yang ini bentuk mufradnya. Bentuk apa, ikhwan? Bentuk mufradnya. Lalu bagaimana kalau jamaknya? Berarti kebaikan, kebaikan, kebaikan yang banyak. Kita tahu kalau jamak seperti ini, tiga ke atas. Sekali lagi, ikhwan? Nah. Maka bisa tidak diganti dengan sabahul khair misalnya? Sebagaimana sebagian buku bahasa Arab menggunakan kata ini. Bisa diganti dengan sabahul khair? La. La abadan. Selamanya tidak bisa diganti dengan sabahul khair. Maka kalimat aimat assalamualaikum lebih afdal, jauh-jauh-jauh berlipat-lipat lebih afdal daripada kalimat yang sering ditemukan di dialog-dialog bahasa Arab. Sabahul khair. Jawabannya? Sabahul nur. Ini bukan tahiyatul muslimin. Ini bukan apa? Bukan ucapan tahiyah seorang muslim satu sama lainnya. Ini diambil dari al-Yahud wa al-Nasara. Adapun yang doa kita yang tidak bisa digantikan dengan lain apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan ini, ikhwan. Maka jawabannya bagaimana? Tolong dijawab jawabannya. At-Tullab mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dijawab dengan setimpal. Dijawab dengan setimpal. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadu. Kata At-Tullab melihat guru baru. Apa ucapan yang sopan yang diucapkan? Ahlan wa sahlan. Ah, mana ahlan wa sahlan? Selamat datang. Sudah begitu ditambah lagi yang kedua, marhaban. Marhaban juga artinya sah ahlan. Ahlan wa sahlan. Wa sahlan. Kalimat ahlan wa sahlan dan marhaban artinya sama. Yani ucapan selamat datang ketika pertama kali bertemu. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadz. Maka al-mudarris ketika melihat bagaimana sopannya para siswa, apa kata al-mudarris? Ashkurukum ya ikhwanu. Mana ashkurukum ya ikhwanu? Saya berterima kasih kepada kalian. Yani karena begitu syukur sopannya para siswa, syukur guru terharu, masya Allah. Dia mengatakan ashkurukum ya ikhwan. Kemudian al-mudarris bertanya, kam taliban fi faslikum hada? Terjemah ikhwan. Berapa siswa di kelas ini? Ini di kelas kalian ini? Kata Umar, fihi thalathuna taliban. Terjemah ya, ikhwan. Di kelas ini ada 30 siswa. Naam, di dalamnya ada 30 siswa. Walakinnani ara 25 taliban faqat. Walakinnani, terjemah ya, ikhwan. Akan tetapi saya walakinnani ini gabungan antara apa dengan apa, ikhwan? 25. Walakin nani gabungan apa dengan apa? Gabungan walakin. Walakin. Tambah. Ana. Tambah. Ana. Walakin nani atau boleh juga. Ini ada tiga nun. Walakin nani ada tiga nun. Boleh juga dengan dua nun saja. Walakin ni. Dengan dua nun. Antum bisa pilih nanti sekarang. Bisa walakin nani atau. Walakin ni. Ara, mana ara? Saya melihat 25 taliban faqat. Berapa yang dilihat oleh guru? Hanya 25 siswa saja. 25 siswa saja. Ini ada berapa yang tidak hadir? Ada berapa yang tidak dilihat oleh guru? 5 taliban. Nah, antum lulus SD SMP insyaallah kan? Ya. Ya, ikhwan, 30 kurang 25 berapa jadinya? Anda tanya, kalau guru bilang 25 yang terlihat, berarti berapa yang tidak hadir? Nah, antum diam semua. Antum lulus apa ini antum ini? Ikhwan, 30 kurang 25 berapa? Rokizu ya ikhwan, antum malam ini banyak pikiran keluar sepertinya. Rokizu huna. Ajisadukum huna wa afkarukum huna. Jasad antum di sini, pikiran antum juga di sini. Anda lihat sebagian mata antum kosong, melihat buku tapi kosong. Jangan di luar, di sini. 30 kurang 25 berapa? Khamsah. Itu berapa berapa yang tidak dilihat oleh guru? Khamsah. Khamsah, maksudnya itu? Nah, Allah yuwaffiq lakum ya ikhwan. Wa yahdikum jami'an ila sawa'is sabil. Naam, nuwasil. Fa ainal akharun? Kata al-mudarris, fa ainal akharuna? Di mana yang lain? Hum ghaibunal yauma. Mereka tidak hadir hari ini. Naam. Wadih ila huna? Wadih? Jelas? Wadih. Fahimtum? Nah. Yang bilang wadih hanya satu orang. Yang lainnya? Ghair wadih? Wadih. Wadih. Alhamdulillah. Wasil ya Maulana, kita lanjutkan? Naam, Ustaz. Baik. Ayya kitabin taqra'una? Al-mudarris bertanya, ayya kitabin taqra'un? Kitab apa yang sedang kalian baca? Nah, kitab apa yang kalian baca? Naqra'u hadzal kitaba. Naqra'u hadzal kitaba. Apa artinya? Kami sedang membaca kitab ini. Ismuhu Qisasun Nabiyyin. Judulnya. Nah, judulnya Nabi. Kisah-kisah para nabi. Lihat halaman berikutnya, liman huwa punya siapa? Milik siapa dia? Apa maksudnya milik siapa? Yani kitab. Madal muallif, siapa penulisnya gitu maksudnya. Huwa li fadilati syaikhi, dia tulisan yang mulia Syekh Abil Hasan An-Nadawi. Abil Hasan An-Nadawi. Namanya Abul Hasan An-Nadawi. Da'i ma'ruf yani. Penulis yang cukup ma'ruf di penulisan buku. Beliau tidak hanya buku ini saja, banyak buku tulisan beliau. Di antaranya Qisasun Nabiyyin. Nah, kemudian al-mudarris bertanya lagi, kam safhatan qara'tum fihi? Kam safhatan? Berapa halaman yang telah kalian baca? Qara'na 53 safhatan. Namana qara'na 53 safhatan? 53 halaman. Nah, kami telah membaca 53 halaman. 53 halaman. Adnan berkata, al-kitabu fihi 90 safhatan. Bukunya kitab ini di dalamnya ada berapa halaman? Ada 90 halaman. 90 halaman. Yang sudah dibaca berapa? 53. Nah, qara'na minha 53 safhatan. Yang sudah kita baca dari buku ini 53 halaman. Fa baqiya, maka sisa, baqiya itu sisa. Fa baqiya 37 safhatan. Maka sisa 37 halaman. Wadih sampai sini? Wadih. Tiba-tiba ada murid yang keluar dari pembicaraan, dia mengomentari tasnya ustaz. Nah, entah apa yang menyebabkan dialognya jadi berubah ke masalah tas di sini. Antum lihat tiba-tiba Harun karena melihat tas yang dibawa al-mudarris bagus, ma ajmala hakibataka ya ustadu, masya Allah. Ada yang komentar masalah tasnya guru. Apa katanya? Betapa bagusnya tasmu, wahai ustaz. Wahai ustaz. Lalu tidak hanya itu, dia nanya harganya. Bika mishtaraitaha. Berapa harga kamu membelinya? Ishtaraituha bithamanina riyalan. Nah, pantas saja agak mahal ini. Berapa harganya? Saya membelinya dengan 80 riyal. 80 riyal. 80. 80 riyal. Kemudian Hashim mengatakan, anashtaraitu mithlaha. Terjemah ya, ikhwan. Saya membeli yang seperti itu. Bisab'ina riyalan. Dengan 70 riyal. Nah, saya membeli yang semisalnya. Dengan 70 riyal. Kemudian di sini yang terakhir yang ikut nimbrung masalah tas, Amr mengatakan, anashtaraitu hakibatan asghar minha bisittina riyalan. Apa katanya? Anashtaraitu. Saya membeli hakibatan asghar minha. Lebih kecil. Tas lebih kecil darinya. Dengan bisittina riyalan. 60 riyal. dengan harga 60 real. Di akhir-akhir dialog jadi semacam pembicaraan yang di luar daripada materi. Tapi sepertinya yang diambil, yang ingin diambil sini oleh penulis terkait dengan angka-angka yang nanti antum akan lihat mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Nanti ada angka-angka di sini yang nanti dia diikutkan hukumnya sama seperti jamak mudzakkar salim. Antum lihat di sini, ikhwan, dialognya sudah semakin kompleks. Ala sekadalik? Karena ini sudah katakan sudah akhir-akhir menjelang jilid kedua, selesai jilid kedua. Ini sudah 155 halaman yang kita baca. Ada berapa Alkitab fihi kam safhah? Di buku ini indana 220 safhah. 220 safhah. Ada berapa halaman di buku ini? Kalau kita lihat pelajaran terakhir ya, tidak masuk ke dalamnya fahras. 220. Daftar isi tidak masuk. 220. Ada 220 buku. Ada 220 halaman. Ada sekedarik? Bala. Wa qara'na minha 155. Yang sudah kita baca berapa? 155. Bakiya kam? 155. Bakiya kam? Tinggal berapa? Hah? 45 tambah 20 berapa? 65 safha. Baki ya 65 safha. Tinggal 65 halaman lagi. Maka di sini dialognya sudah semakin kompleks. Dialognya sudah semakin sulit. Ana tidak katakan mudah. Kita tidak akan katakan mudah. Ini ada dorongan-dorongan bagi antum untuk bersungguh-sungguh. Ini berat. Maka mohon pesanana yang tidak pernah kita lupakan, apa pesannya? Muraja'ah. Antum muraja'ah di rumah. Kalau tidak muraja'ah, maka dialog-dialog atau kawaid-kawaid yang sudah kita pelajari sebelumnya nanti hilang. Sedangkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari itu bermanfaat untuk memahami pelajaran berikutnya. Karena satu pelajaran dengan pelajaran berikutnya ini terintegrasi dalam buku ini. Dia tidak bisa putus-putus dia. Kalau antum belum belajar jilid 1, langsung belajar jilid 2, dan antum belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, kesulitan nanti. Anak-anak katakan, kalau antum belum pernah belajar jilid pertama, langsung duduk di sini, ikut pelajaran berapa ini? Pelajaran 23, antum belum pernah belajar jilid 1 sebelumnya, bagaimana? Akan banyak kesulitan. Itu hal yang wajar terjadi. Maka muroja apa yang sudah kita pelajari itu menjadi hal yang mutlak insyaAllah. Nah, jelas, kita sudah jelaskan dialognya, sudah paham insyaAllah? Sudah 100% sekarang insyaAllah? InsyaAllah. Sudah selesai dialognya? Selesai. Kita buka bagi alaikhu wa alaikhu wa di rumah. Tafadhal. Lilqira'ah. Nah. Khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin turut membaca di kesempatan malam hari ini, membaca hiwar yang sebagaimana telah dicontohkan para ikhwah di studio dan juga ustaz tadi, yaitu pada pelajaran ke-23 di halaman 154. Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi atau menekan dial telepon Anda di 0218236543. Kita coba sapa. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ahlan dengan Umm Abdillah di Solo nampaknya, Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Minas sabiqin al awwalin. Ahlan. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Umm Abdillah. Assalamualaikum. Masyaallah. Sudah siap-siap digegang telepon dari tadi sepertinya Umm Abdillah. Ya, Ustaz. Silakan. Baca dialognya, tafadhali. Setengah halaman saja, tidak usah semua. Omo, dengarkan dari gagang telepon saja. Ya, ya, Ustaz. Nah, silakan. akter sutali sula akter sutali itu bang Isrun. Nah. Terus kak. Cak Farun, aina utari sun, lada kolul fusul, lada kolul fusula balahum fi hurfatil mutarisin. Nah, terjem apa lah? Di mana para guru? Ja'far bertanya, di mana para guru? Nah, mereka tidak masuk kelas dan tidak pula di ruangan para guru. Nah, ya sahih. Wasil. Nah, Adnan berkata. Tidak usah disebut namanya, langsung saja umum. Oh iya, Ustaz. Azunu anahum fij. Azunu anahum fij timain. Ya. Aro'aital mutarisinal jududa. Nah. Saya menyangka bahwasanya mereka sedang rapat. Sedang rapat, ya, sahih. Apakah engkau melihat para guru yang baru? Naam. Aja'a mutarisuna jududun. Ya. Apakah telah datang para guru yang baru? Nah, sekarang siapa yang bicara di sini, Mo? Ja'far. Ja'far. Nah, teruskan. Naam. Ja'al khomsatu mutarisin. Ja'al khomsatu mutarisina jududin. Naam. Ya, telah datang 5 guru yang baru. Naam, sahih. Naam, teruskan namu. Ro'aitu akhadahum fil maktabati qabla qalilin. Ismuhul Husainu binul Hasani. Naam, sahih. Tarjim. Saya telah melihat seorang dari mereka di perpustakaan barusan. Ya. Namanya Husain bin Hasan. Husain bin Al-Hasan. Iya. Ya, teruskan Om. Ya, dakhulu akadul mudarisina jududi. Jududi, naam. Masuk salah seorang dari guru yang baru. Naam, ini situasinya, naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat atas kalian dengan rahmat Allah dan barokahnya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustazi. Naam. Mamana ahlan wa sahlan? Selamat datang. Marhaban. Selamat datang. Nah, sama. Nah, dua-duanya selamat. Selamat datang. Maaf, diulang dua kali, Umu, kalimat ini. Menekankan, Ustaz. Nah, ta'kid atau taukid untuk menekankan, menegaskan. Baik, jazakillah khair, Umu Abdillah. Cukup sampai sini dulu. Sudah setengah halaman. Cukup. Kita berikan ya, kepada yang lain. Jazakillah khair, ya Umu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Abdillah atas kebersamaannya yang sudah membaca dari beberapa baris di khiwar yang ada pada pelajaran ke-23 ini. Silakan untuk melanjutkan di layanan-layanan telepon bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kita coba sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Yusuf ini dari Indramayu. Dari Indramayu Abu Yusuf. Nah, ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bik ya Ustazi. Kaifa haluka anta? Ana bikhair alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Alhamdulillah ana bikhair. Insyaallah. Mudah-mudahan tidak terputus malam ini Abu Yusuf. Insyaallah. Insyaallah. Lanjutkan. Tafadhal ya Abu Yusuf. Ashkurukum dari situ. Ashkurukum ya ikhwanu kam taliban fi faslikum hadha. Ya. Tarjim. Saya sangat berterima kasih kepada kalian wahai saudara-saudaraku, saudara-saudara. Ya. Berapa murid di dalam kelas kalian ini? Naam, masya Allah. Fihi salasuna oliban. Ya. Di dalamnya ada 30 siswa. Naam. Walakin nani arohumsatan wa isyrina oliban fakat. Naam. Akan tetapi saya melihat 20 25 murid saja. Iya. Fa ainal akharuna? Naam. Dan di mana yang lainnya? Iya. Hum ghaibunal sambung. Hum ghaibunal yauma. Mereka hari ini tidak hadir. Nah, berarti berapa yang tidak hadir ya, Pak Yusuf? Khamsa. Naam. Teruskan. Ayya kitabin taqra'una? Kitab apa yang kalian baca? Naam. Naqra'u hadzal kitaba. Iya. Ismuhu Kisosun Nabiyina. Naam, Kisosun Nabiyina. Kami membaca kitab ini, namanya Kisah-kisah Para Nabi. Iya. Teruskan, dua baris lagi di bawahnya, di halaman berikutnya. Naam. Liman huwa, siapa penulisnya? Huwa li fadilati syaihi Abil Hasanin An-Nadawi. Bagaimana Aba Yusuf? Abil Hasani An-Nadawi. Iya, mumtaz. Tarjim. Penulisnya, buku ini ditulis oleh Fadilatul Syekh, ya. Abil Husain. Naam. Abil Husain an? Naam. Siapa Abil Husain siapa? Belum lengkap namanya. Abil Husain. Abil Husain An-Nadawi. An-Nadawi. Ahsant. Barakallahu fiik ya Aba Yusuf. Masya Allah. Qira'ah mumtazah. Syukran. Afwan. Jazakallah khair. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih. Dari Idramayu, Abu Yusuf yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini. Baik, silakan kita persilakan pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di layanan telepon. Dan kita coba sapa kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman di Padang. Mohon maaf Ummu, sebelum kita lanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Nah, katakan. Ahlan wa sahlan ya Umma Abdurrahman. Ahlan bik ya Ustaz. Tafadhali wasili al-qira'ah. Lanjutkan bacaannya. Al-mudarris. Nah, al-mudarris. Tafadhali. Al-mudarris. Al-safhatan qara'tum fihi. Naam. Berapa halaman yang kalian baca darinya? Naam. Ja'far, qara'na salasan wa khamsina safhatan. Kami telah membaca 35 halaman. Salatan wa khamsin berapa? Oh salah, 53 halaman. Naam. Angka puluhan yang mana Ummu Abdurrahman? Khamsin. Berarti 50? 53 halaman. Ahsanti. Teruskan. Adnan al-kitabu fihi 90 safhah. Safhatan, yeah. Kitab ini padanya ada 60 halaman. Ya. Qara'na minha 53 safhatan. Ya. Kami telah membaca darinya 53 halaman. Sabaqiya 37 safhatan. Dan masih sisa 37 halaman. Nah, di sini puluhannya yang mana, Mbak Abdurrahman? Salasun. Nah, teruskan. Wasili. Harun, ma ajmala haqibataka ya Ustadu. Nah. Bika mishtaraitaha. Betapa bagusnya tasmu ya Ustaz. Nah. Berapa kamu membelinya? Nah, berapa harganya maksudnya? Nah. Iya. Teruskan. Al-Mudarris ishtaraitaha bisa ishtaraitaha bisamanina riyalan. Sebentar Ummu Abdurrahman, lebih teliti lagi. Bagaimana? Yang bicara siapa ini? Ishtaraituha. Naam. Ishtaraituha bisamanina riyalan. Naam. Saya membelinya dengan 80 rial. 80 rial. Iya, ahsanti. Teruskan. Hisham. Ana Hisham wala Hashim. Hashim. Hashim. Ana ishtaraitu mithlaha bi 70 rialan. Naam. Saya telah membeli yang semisal dengannya dengan 70 rial. 70 rial. Iya, ahsanti. Satu lagi. Amru ana ishtaraitu Amrun. Amrun. Dia madmumah. Naam, Amrun. Naam. Amrun ana ishtaraitu haqibatan asghara minha bi 60 riyalan. Naam. Saya telah membeli tas yang lebih kecil darinya dengan 60 rial. Ahsanti, ahsanti. Barakallahu fiki. Al-qira'ah mumtazah. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih barakallahu fik untuk Om Abdurrahman di Padang yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini dan telah membaca hingga akhir di hiwar pelajaran ke-23 ini. Nah. Kita masuk ke tamarin ya. Ya, nah. Baik, kita selesai sudah dari bacaan. Sudah kita baca, sudah kita pahami. Maka untuk membuktikan antum paham dialog, lihat latihan pertama. Latihan pertama ini adalah untuk menguji pemahaman antum terhadap bacaan. Fahmul makru. Paham apa yang dibaca. Bagaimana cara mengujinya? Dengan adanya soal-soal yang terkait dengan bacaan. Ada indana huna sittatu as'ilah. Ada 6 pertanyaan di sini. Dan semuanya ana serahkan ke ikhwah di studio. Siap ikhwan? Siap insyaallah? Ya syabab, siap insyaallah? Insyaallah. Baik. Dari siapa? Nomor 1 siapa? Ana Ustaz. Hah? Ana Ustaz. Anta Maulana, tafadhal. Ats-tsani man? Siapa yang kedua? Ana. Ana, ana man? Siapa mana orang yang bilang ana? Antum. Nah, ats-tsalits? Ana, anta. Ar-rabi? Anta. Al-khamis? Al-khamis? Ma fi ahad? Al-khamis wa sadis kita serahkan ke ikhwah di rumah insyaAllah. Tafadhal ya maulana. Al-awwal. Bismillah. Al-awwal. Kam mudarrisan jadidan ja'a. Naam. Tarjim awalan, thumma al-jawab. Berapa guru baru yang telah datang? Naam. Ja'a khomsatu mudarrisina. Khamsatu mudarrisina jududin. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ahsant. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ahsant. Tarjim. Guru baru yang telah datang ada 5. Ahsant. Barakallahu fiki ya maulana. Athani, anta masmuka ya akhil karim? Ilham. Ilham. Min aina anta ya Ilham? Min Jelangsi. Min Jelangsi. Ah, tafadhal ya Ilham. Bismillah. Kam taliban wajadal mudarrisa fil fasli? Wajadal mudarrisu. Oh, wajadal mudarrisu fil fasli. Naam, al mudarrisu fa'il. Sila lagi, ikhwan. Bala. Berapa siswa yang guru temukan di kelas? Ahsant. Al-jawab. Al-jawab. Wajada. Wajada fihi. Ya. Khamsatan wa isruna taliban fakot. Wajada khamsatan wa? Wa isruna. Isrun wala isrin? Isrina. Naam. Wajada khamsatan wa isrina. Teruskan. Taliban fakot. Taliban fakot. Ahsant. Terjem. Di dalamnya terdapat 25 siswa saja. Naam. Guru menemukan 25 siswa saja. Syukran ya akhir kelirin. Jazakallah khair ya Ilham. Wa iyakum. Allah ibarik fiik. Al-Thalith. Man anta ya akhir kirim, anta nasitu ismak. Mu'ajir. Anta nasitu ismak. Muhajir wala mu'ajir? Mu'ajir. Anta mu'ajir yani. Laisa musta'jir? Tak, labas. Tafadhal. Al-Thalith. Limanil kitaba. Kisosun Nabi. Limanil kitaba. Limanil kitabu. Kitabu. Nah. La da'iya lin nasab. Tidak ada yang menyebabkan dia mansub. Makanya limanil kitabu. Limanil kitabu. Kisosun nabiyyina. Nah. Kama kala ta'ala limanil mulkul yaum. Kala ta'ala fi kitabihil kirim. Limanil mulkul yaum. Lillahil wahidil qahar. Al-mulku marfu' dzalik limanil mulku. La da'iya lin nasab, tidak ada penyebab dia menjadi mansub, maka dia marfu'. Naam. Ajib ya akhi, ya mu'ajjir. Huwa li fadilati syaihi. Naam. Abil Hasanin Nadawi. Ahsant. Terjem. Penulisnya yang menulisnya Syekh Abil Hasan An-Nadawi. Naam, yang mulia. Yang mulia. Syekh. Syekh Abil Hasan An-Nadawi. Barakallahu fiik. Syukran ya akhil karim. Syukran ya mu'ajir. Ar-Rabi man? Anta Ahmad. Anta min huna? Min aina anta ya Ahmad? Rawailat. Min eh? Rawailat. Rawailat ay fin hada? كمان ريا يعني من هنا من منطقة شلنسي اسمه ماذا راوائرات هذا اسم القرية يعني تفضل ما في شيء تفضل يا أحمد الرابي نعم كم صفحة فيه نعم berapa halaman di dalamnya ya صفحة فيه لا فيه أنتم dari situ فيه sebutin dulu baru terakhir صفحة Fihi tis'una safhatan. Ahsant. Fihi tis'una safhatan. Nah. Di dalamnya ada 60 halaman. Ahsant. Ah, 60? 90 halaman. Naam. 90 halaman. Barakallahu fiik ya Ahmad. Allah yubarik fiik. Jazakumullah khairan. Al-khamis was-sadis nufawwid ila al-mustami'in wal-musyahidin. Naam, Ustaz. Baik, khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk nomor ke-5 dan juga ke-6 kita berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin membacanya. Latihan pertama yang ada pada halaman ke-155 dan 156. Silakan. Ya, halo. Ustaz. Ya, ahlan. Umm Abdillah kembali dari Solo. Nabas. Marra wahida faqat. فيما بعد يا أبداري لا بس تفضل يا أبا أم عبد الله ما شاء الله دائما في يعني في يقظة يعني ما شاء الله تفضل يا أم عبد الله الخامس والسادس أمه الخامس نعم كم صفحة قرأت طلاب نعم كم صفحة قرأت طلاب نعم ترجم رب العالمين Para siswa telah membaca. Ya. Mau jawab? Qara'atu labu Salasa khamsina safhatan. Naam, salasan wa khamsina safhatan. Masya Allah. Sahih. As-sadis. Tarjimi awalan. Afwan, tarjimi awalan. Para siswa telah membaca 53 halaman. Ahsant. 53 halaman. Ahsant. Sahih. As-sadis. Naam. Bika mistaro mudarisu al-haqibata. Naam. Bika mistaro mudarisu al-haqibata. Naam. Terjemi. Bapak guru telah berapa Bapak guru membeli tas berapa harga yang dibeli guru berapa harga tas yang dibeli Bapak guru membeli berapa harga tas yang dibeli berapa guru? Berapa harga tas yang Bapak guru membeli? Ya. Istaro mudarisu bi samanina rialan. Bi samanina rialan. Sahih. Berapa umur Tarjimi? Bapak guru membeli dengan 80 rial. 80 rial. Ahsanti, ahsanti. Syukran, syukran ya Umma Abdullah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umma Abdullah yang telah terhubung kembali di kesempatan malam hari ini. Berikutnya, Ustaz. Nah, kita ulang kembali dari awal kembali. Nah. Nah. Untuk para pendengar maupun pemirsa. Pendengar di rumah. Nah. Al-musyahidin wal-mustami. Silakan, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita mulai latihan pertama ini di halaman 155. Pertanyaan sesuai dengan apa yang telah kita baca di hiwar sebelumnya. Bagi Anda yang ingin membaca maupun menjawabnya, silakan dapat menghubungi di line-line telepon kami dan kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Abu Salma Sambas. Naam. Sahih. Naam. Hasan. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bikum ya Ustaz. Masyaallah. Naam. Antum di Sambas itu Kalimantan mana itu, Abu Salma? Kalimantan Barat, Ustaz. Barat. Antum menggunakan parabola sepertinya. Naam. Masyaallah. Wadih. Aswatuna hunak. Jelas suara-suara kita di sana? Alhamdulillah, wadih Ustaz. Masyaallah. Tafadhal ya Abu Salma. Kembali ke awal kembali at-tamrin al-awwal. Nah. Tidak keberatan kalau tiga soal, Abah Salma? Naam, insyaallah. Tafadhal. Al-awwal. Kam mudarrisa jadidan jaa? Sekali lagi, Abah Salma, kam? Kam mudarrisan. Naam, mudarrisan, sahih. Jaa? Jadidan. Jadidan jaa? Naam. Berapa guru yang baru telah datang? Ya. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ahsanta. Telah datang lima guru yang baru. Naam, ahsanta. Al-thani. Al-thani. Kam taliban wajadal mudarrisu fi fasli. Naam, maratan thaniya. Sekali lagi bacaannya. Kam taliban wajadal mudarrisu fi fasli. Naam. Berapa pelajar yang telah ditemukan guru di dalam kelas? Naam. Wajadal mudarrisu fil fasli khamsatu wa ashrina khamsatan wa ashrina taliban faqat. Khamsatan wa ashrina taliban faqat. Ahsant. Guru menemukan 25 murid saja. Naam, ahsant. Satu lagi, ya Aba Salma. Al-thalith. Al-thalith. Limanil kitabu. Limanil kitabu. Naam. Kisasun, teruskan. Kisasun nabiyina. Kisasun nabiyina, naam. Siapa penulis buku ini? Buku apa? Judulnya apa? Kisah-kisah para nabi. Naam. Al-jawab. Huwa li fadilatil syaikhi Abil Hasanin Nadawiyyi. Abil Hasanin Nadawiyyi. Ahsant. Tarjim. Ya milik yang mulia, syekh yang mulia Abil Hasan An-Nadawiyyi. An-Nadawiyyi. Barakallahu fiik. Wabarak. Jazakallah khair ya Aba Salma. Masya Allah. Wa iyakum. Kira amtaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair. Untuk Abu Salma ya dari Sambas, terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Berikutnya, silakan di layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung menjawab dari latihan-latihan yang ada pada latihan ke-1 atau pertama ini. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dari mana? Warisman Cibitung. Dari Cibitung dengan Bapak siapa, maaf? Warisman. Warisman. Iya. Iya. Nah, barakallahu fiik. Cuma mau nanya aja. Mau bertanya tentang bahasa Arab? Ya, ini kamus bahasa Arab. Nah. Karan Hamzah Abbas. Iya. Ya. Ya, di halaman 169. Iya. Fi'il amar itu ajib. Artinya jawablah. Iya. Ajib. Nah. Ya, terus di halaman 177. Iya. Nah, cara kita dia Maulana. Jidan artinya jawablah, itu apa salah cetak apa memang begitu? Halaman satu berapa tadi, Pak? 177. 177. Sebentar, Pak, lagi dilihat. Sebentar. Sama 169. Baik, baik. Itu saja, Pak. Itu saja yang mau ditanyakan, Pak. Ya udah. Baik, baik. Jazakallahu khair. Kita jawab insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita coba cek di buku yang telah tersedia di studio. Nah. Ditunggu jawabannya. Nah, silakan, Pak. 177. Iya. Sepertinya cetakan lama sepertinya ya. Ya, memang ada beberapa tulisan yang salah cetak, Pak. Siapa tadi? Pak Warisman. Itu dan sepertinya buku yang Bapak pegang adalah cetakan lama. Yang saya pegang saya cetakan baru, nanti kita lihat nanti insyaallah. Kita lihat nanti insyaallah. Pak Warisman, mohon nanti kalau masih mendengarkan, mohon nanti SMS ke Roja dan minta nomor telepon saya insyaallah. Barakallahu fiik, Pak Warisman. Ya, terima kasih atas masukan yang telah disampaikan. Bagi Pak Warisman mungkin dapat SMS ke nomor 081-989-6543 sebagaimana telah disampaikan tadi untuk menyampaikan kembali koreksi dari buku Mufradat dari pembahasan kitab Durus Surga ini. Silakan bagi pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk menjawab dari latihan yang ada di pelajaran ke-23 ini. Kita sapa kembali. Silakan. Halo. Now. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Bapak? Dari Boyolali. Now. Ini. Dengan Pak siapa? Pak Yaini. Pak Zaini Boyolali. Ingin membaca latihan di kesempatan ini ya, Pak ya? Mau ikut belajar ya. Bahasa Arab, Pak Zaini? Nah. Gimana, Ustaz? Pak Zaini ada bukunya? Enggak ada, Ustaz. Oh, mau belajar? Iya. Sebelumnya mohon maaf, Bapak, mendengarkan suara kami dari gagang telepon saja dan kecilkan volume televisi atau radionya. Nah. Iya. Ini pakai telepon ini, Ustaz. Baik, iya, iya. Bapak ada bukunya? Tidak ada. Tidak ada. Bapak bisa lihat di televisi bukunya? Iya, lihat televisi. Oh, baik, baik, baik. Kita tampilkan nomor 4 sekarang, Pak. Silakan, Pak Zaini. Nomor 4 sudah terlihat, Pak? Kam. Iya. Ya. Terus. Kam. Hatan fihi. Kam saf hatan fihi. Ya, terjemahkan. Ya. Ini suruh jawab gitu, Ustaz. Ya, Pak Zaini dari awal ikut kita atau baru saja bergabung? Baru saja itu. Oh, baik, baik. Kalau begitu Pak Zaini lihat dulu kondisinya, Pak ya. Lihat dulu. Ikuti, nanti bisa ikut stand insyaallah. Oke, terima kasih, Ustaz. Ya, masih sama-sama, Pak Zaini. Ya, barakallahu fiik, Bapak Zaini dari Boyolali yang turut bergabung di kesempatan malam hari ini. Berikutnya, masih di layanan-layanan telepon untuk menjawab latihan di nomor ke-4 ini. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dari mana? Dari Abu Yusuf, dari Indramayu. Nah, dari Indramayu. Antamar Almar Asarifa. Tafadhal ya Abu Yusuf. Antum baca nomor 4, 5 dan 6. Siap? Arba'ah. Naam. Kam safhatan fihi? Naam. Berapa halaman di dalamnya? Berapa halaman di dalamnya? Ya. Fihi 90 safhatan. Fihi 90 safhatan. Ya. Di dalamnya ada 90 halaman. Ada 90 halaman. Iya. Teruskan. Kam al-khamis. Al-khamis kam safhatan? Qara'at-tullabu. Naam. Berapa halaman yang telah dibaca oleh para siswa? Ya. Qara'at-tullabu 53 safhatan. Naam. Para siswa telah membaca 53 halaman. Naam, ahsant. Qara'at tullabu, mengapa dia tullabu marfu' di sini ya Aba Yusuf? Fa'il. Ahsant. As-sadis, al-akhir. As-sadis. Itamis. Karo. Itamis taro. Karo. Sambung. Bikamis taral. Sambung. Bikamis taro mudanisul. Hakibati. Limada hakibati? Mengapa majrur? Al? Mudafun ilain. Hah? Mudafun ilain? La. Itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih, anak. Naam. Isdaral mudarisul hakibata. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Naam. Berapa harga guru telah membeli tas? Ya. Isdaral mudarisul hakibata bisamanina riyalan. Bisamanina riyalan, mumtaz. Guru telah membeli tas dengan harga 80 real. 80 real. Barakallahu fiik ya Aba Yusuf. Jazakallah khair, masya Allah. Antum terus ikuti pelajaran ya Aba Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi baca hingga selesai ya. Alhamdulillah yang pertama ini dan nampaknya waktu juga yang membatasi kita saat. Naam, ya akhir kiri. Tafadhol. Baik, sebelum kita akhiri mungkin kita bacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Baik. Naam, satu di antaranya bertanya tentang mubtada dan khobar. Ustaz, mubtada dan khobar. Pertanyaan singkat, kaidahnya apa saja Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, al-mubtada wal khobar ini sudah kita bahas juga. Ini pertanyaan yang insyaAllah bermanfaat. Pertama, al-mubtada wal khobar perlu diingat kembali bahwa al-mubtada wal khobar adalah unsur pokok yang ada pada jumlah ismiyah. Ini sudah kita pelajari di pertemuan lalu, kita sudah hilang, sudah kita ulang, dan ini sudah kita pelajari juga sejak awal jilid kedua. Bahkan sudah kita mulai sejak jilid pertama, di akhir-akhir jilid pertama sudah kita bahas juga. Bahwa al-jumlah al-ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim, unsur pokoknya ada dua. Yang pertama al-mubtada, yang kedua adalah al-khabar. Al-mubtada adalah isim yang ada di awal kalimat. Contoh daripada al-mubtada wal-khabar misalnya, di sini al-mudarrisu jadidun, misalnya. Al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Ini jumlah ismiyah. Dan unsur pokoknya tadi sudah kita sebutkan al-mubtada wal khabar. Al-mubtada adalah kata benda yang ada di awal kalimat. Maka lihat kalimat al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu mubtada. Dia adalah isim yang ada di awal kalimat. Kemudian ada pun al-khabar, kata setelah al-mubtada yang menyempurnakan jumlah ismiyah, menyempurnakan makna daripada jumlah ismiyah. Maka di sini jadidun al-khabar. Al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu mubtada. Dia adalah kata benda di awal kalimat. Kemudian jadidun al-khabar, kata pelengkap yang tersebutkan setelah al-mubtada untuk menyempurnakan makna jumlah ismiyah. Kemudian kaidah yang kedua yang antum perhatikan di sini al-mudarrisu jadidun. Antum perhatikan al-mudarrisu marfu, jadidun juga marfu. Dari sisi i'rab, kalau kita perhatikan al-mubtada dan al-khabar, al-mudarrisu lihat diakhiri dengan dhammah maka dia marfu. Jadidun al-khabar juga diakhiri dengan dhammah maka dia juga marfu. Al-mudarrisu marfu, jadidun marfu. Sehingga al-mubtada wal khabar sama-sama marfu'. Hanya saja di sini antum lihat al-mudarrisu al-mubtada ma'rifah al-mudarrisu ada alif lam di situ. Maka ini kaidah yang ketiga al-mubtada ma'rifah. Hukum asal daripada al-mubtada dia adalah ma'rifah. Al-mudarrisu, ada alif lam di situ yang menunjukkan bahwa dia adalah ma'rifah. Kemudian jadidun khabar nakirah, hukum asal daripada khabar nakirah. Walaupun kedua-duanya sama-sama marfu', tapi lihat al-mubtada ma'rifah, hukum asalnya dia ma'rifah. Maka di sini al-mudarrisu, ada al di situ menunjukkan bahwa dia ma'rifah. Adapun al-khabar kebalikannya, dia harus nakirah, hukum asalnya nakirah. Maka jadidun, antum lihat jadidun di sini tanpa alif lam, maka dia nakirah. Ini beberapa kaidah-kaidah tentang al-mubtada wal khabar yang sudah kita pelajari. Kemudian contoh kedua untuk lebih memperjelas, mohon minta bantuan ikhwan di studio, apa contoh daripada al-mubtada wal khabar yang lain? Al-kitabu jadidun lagi. Nah, kalimat yang lain, al-kitabu mufidun misalkan. Al-kitabu mufidun. Mana al-kitabu mufidun? Buku itu bermanfaat, mufid, mufidun. Mana al-mubtada ya ikhwan? Al-kitabu. Mana al-khabar? Mufidun. Al-kitabu mubtada mufidun al-khabar. Kedua-duanya sama-sama apa? Sama-sama marfu'. Tapi kalau al-mubtada ma'rifah, kalau khabar nakirah. Fahamtum ya ikhwan? Contoh yang ketiga lebih memperjelas. Al-qalamu maksurun. Mana al-qalamu maksurun? Pena itu patah. Ini jumlah ismiyah, alas kedalik. Karena dimulai dengan isim. Mana al-mubtada? Al-qalamu. Mana al-khabar? Maksurun. Al-qalamu maksurun, mubtada wa khabar sama-sama apa? Marfu'. Tapi kalau al-mubtada, hukum asalnya apa? Ma'rifah. Kalau al-khabar, hukum asalnya? Nakirah. Wadah ya ikhwan? Nah, barakallahu fi. Naam, jazakumullahu khair. Satu pertanyaan kembali dari pesan singkat. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi suratun anzalnaha. Apa kedudukan suratun dalam kalimat tersebut, Ustaz? Syukron. Suratun anzalnahu, nah anzalnaha. Suratun di situ zahirnya adalah al-mubtada. Al-mubtada. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa memang hukum asal al-mubtada adalah ma'rifah. Memang sudah kita jelaskan waktu begitu. Tapi terkadang ada beberapa sebab yang menyebabkan al-mubtada bisa nakirah. Dan ini pembahasan yang sebagiannya sudah kita bahas, sama sebagiannya belum. Adapun terkait dengan ayat itu, surat berapa tadi? Suratun anzalna. Surat An-Nur, ayat pertama. Naam ya akhil kirim. Surat An-Nur. Surat An-Nur. Ayat pertama. Ana sarankan bagi al-ikhwa wal-akhwat, jika pengguna Android, antum bisa mendownload sebuah aplikasi yang bermanfaat. Antum ketik di Play Store ayat. Di situ antum nanti akan langsung dikaitkan ke sebuah aplikasi yang cukup bermanfaat, Al-Quranul Karim, yang dikembangkan oleh Jamiah Malik Faisal, kalau tidak salah, Universitas Malik Faisal. Nah, ini yang membuat aplikasi ini dan membangunnya serta mengupdate-nya setiap saat. Bagus sekali, Bu. Ini Al-Quran, antum bisa install dengan dua pilihannya, dengan salah satu daripada dua bahasa, Inggris atau bahasa Arab memang. Tidak ada bahasa Indonesia. Tapi di situ antum lihat ada terjemahan Indonesianya. Ada terjemahan Indonesianya. Dan uniknya di aplikasi ini ada kumpulan tafsir yang antum bisa lihat. Satu ayat, antum tinggal pilih nanti. Antum mau lihat tafsir dan tafsir Ibnu Katsir, tinggal keluar tafsir Ibnu Katsir. Antum mau lihat tafsir daripada As-Sa'di, nanti antum pilih As-Sa'di, nanti keluar dia. Dan di situ ada I'rabul Quran. I'rabul Quran. Dari surat An-Nur berapa? Ayat pertama. Kalau kita masuk ke aplikasi tersebut, kemudian kita pilih tafsir atau tafsir, kita pilih misalnya I'rabul Quran. Tapi tentu ini harus antum download dulu semuanya. Tafsir Ibnu Katsir antum download. Tafsir As-Sa'di antum download. Nah, nanti setelah antum download aplikasi itu, antum akan segera bisa melihat. Sekarang kita lihat apa penjelasan I'rabul Quran tulisan Qasim Da'as. Lihat di sini beliau mengatakan suratun khabar limubtada'in mahdhufin. khabar li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu hadhihi. Di sini kalimat suratun ternyata adalah apa ya ikhwan? Tadi Anda katakan zahirnya mubtada, ternyata tidak tepat. Di sini penjelasan yang tepat adalah dia adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf. Mubtada yang dihapus, takdiruhu hadihi. Kita takdirkan dia hadihi. Sehingga kalimatnya hadihi suratun. Sebenarnya begitu. Hadihi suratun. Hanya saja hadihinya, mubtadanya dihapus. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, antum bisa merujuk ke apa tadi, ikhwan? Aplikasinya? Ayat. Nah, ini penting sekali agar kita bisa menggunakan teknologi yang ada sekarang ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, Ustaz, barakallahu fikum, dan itu merupakan pertanyaan terakhir di layanan pesan singkat yang kami terima di kesempatan malam hari ini. Dan menutup kajian kita, Ustaz, fadhil. Nah, yang pertama kita tutup dengan kesimpulan bahwa insyaallah di pelajaran 23 ini kita akan membahas beberapa pembahasan yang sangat penting. Dari sekarang kita sebutkan beberapa hal hanya global saja, nanti antum di rumah segera pelajari pembahasan ini. Yang pertama dia akan dibahas tentang al-jama' mudzakkar salim. Jama'u mudzakkarin salimun. Apa itu jama' mudzakkar salim, bagaimana bentuknya. Kemudian nanti akan dipelajari bagaimana i'rab jama' mudzakkar salim, baik dalam kondisi marfu', mansub atau majrur, bagaimana dia. Kemudian setelah itu nanti kita akan membahas beberapa a'dadul uqud. A'dadul uqud, ada angka-angka puluhan. 20, 30, 40 dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk angka puluhan ini antum perhatikan mirip bentuk jamak mudzakkar salim. Dan nanti akan dibahas juga bagaimana kaidah-kaidahnya. Dan yang lebih ngejelimet lagi tadi tentang al-adad wal ma'dud juga akan dibahas nanti insyaallah. Nah. Tadi Anda katakan bahwa jilid kedua ini mulai kompleks. Nah, tentu saja jilid kedua ini tidak tiba-tiba langsung kompleks begitu. Awalnya kan memang dari hal yang sederhana, kemudian belajar bahasa itu naik begitu. Dan ingat, ini jilid kedua. Artinya antum harus lewat jilid pertama terlebih dahulu. Karena jilid kedua ini sudah semakin kompleks, semakin banyak kaidah-kaidah yang kalau tidak dilandasi dengan pengetahuan sebelumnya di jilid pertama, maka akan sulit memahami jilid kedua. Jadi mohon bagi ikhwan studio khususnya yang merasa agak kesulitan belajar di jilid kedua ini, segera cari rekaman jilid pertama, pelajari. Karena satu pelajaran dengan pelajaran berikutnya terintegrasi, satu jilid dengan jilid berikutnya terintegrasi, ya, tidak bisa terpisah-pisah. Antum tidak bisa, enggak usah ikut jilid pertama, mudah, langsung jilid kedua saja, tidak. Jilid pertama itu pondasinya. Antum seperti kehilangan akar kalau tidak ikut jilid pertama. Paham? Pohon itu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Setelah itu hasilnya. Jilid pertama akarnya. Jilid kedua adalah batangnya. Kita belum sampai ke buah belum. Jilid ketiga nanti baru antum akan temukan lebih kompleks lagi karena terkait dengan kaidah-kaidah. Jadi mohon. Bukan hanya ikhwan studio, bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang juga ikut dengan kita. Tadi ada beberapa yang memberanikan diri untuk ikut, walaupun tidak ikut dari awal. Kita ucapkan syukuran wa jazakallah khair. Mohon pelajari jilid satu. Muraja'ah lagi kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Jangan remehkan jilid pertama. Itu adalah pondasi awal memahami jilid yang kedua. Selamanya antum akan kesulitan jilid dua kalau antum tidak menguasai jilid satu. Kuasai jilid satu. Ana tidak ingin membuat antum putus asa, tidak. Masih terjangkau insya Allah. Masih. Antum masih usia muda, masya Allah. Kama umurka ya akhi? Antum berapa umurnya? 20, masya Allah. Antum berapa umurnya akhi? Ilham, kama umurka? Isrun. Anta ya Ahmad, kama umurka? 33. Antum mazilutum syabab ya'ani, alhamdulillah. Syekh, Pak Haji Nisin di sini, masya Allah, beliau masya Allah, semangat beliau. Semoga Allah berikan terus semangat kepada beliau dan kepada antum semua, insya Allah. Ini yang Anda sampaikan, mohon ikuti pesan-pesan Anda, dan ini insya Allah bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Anda tutup. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.